Hadirnya tanda tanya, apakah yang terjadi? Mengapa kau berubah? Engkau yang dulu, duhai kasih, selalu temukan sebuah terang dalam setiap malam. Oh Tuhan, apalah cinta, cinta yang aku tahu indah bahagia. Namun bila jalan takdirnya, kau yang kan pergi, tinggalkan diri ini, ku coba kan terima. Bukankah kita saling cinta dan percaya, atau kau merasa terpenjara? Berputarlah dunia, teruslah berputar, jatuh cinta selalu pada putaran sama, namun titik berbeda. Ne oldu bize, güvenirken kendimize, yar olduk dön duvara, dön kahve dünya. Manzara iki ayrı sayfada. Aklımda sorular var, sorular var yaşananlar hakkında. Niye küstük yarına, yarına eskisi gibi olabilse, olabilse. Yol arasak gölgeden ışığa, unutulmuşlar adına. Yarabbim bu ne sevda, ne hazin bir hikaye. Sonu buysa saçımı daklar düştü başka kollarda. Kaderin hesabına, yaşadık zararına. Başka kollarda, kaderin hesabına, yaşadık zararına. Ne oldu bize, güvenirken kendimize, yar olduk dört duvara. Dön kahve dünya, durana kadar dön. Düştük sevdaya, hep aynı manzara, iki ayrı sayfada. Bukankah kita saling cinta dan percaya, atau kau merasa terpenjara? Berputarlah dunia, teruslah berputar, jatuh cinta selalu ada putaran sama, namun titik berbeda. Bukankah kita saling cinta dan percaya, atau kau merasa terpenjara? Berputarlah dunia, teruslah berputar, jatuh cinta selalu pada putaran sama, namun titik berbeda.